Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan mengkaji ayat yang ke-116 dan 117 dari surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah fi bayan kalamillah ta'ala wa qalu taqadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka berkata, ittakhadallahu walada. Allah memiliki anak. Allah mengambil anak. Waladan dalam bahasa Arab bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Sehingga waladan di sini masuk di dalamnya adalah ucapan orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa binullah. Masuk di dalamnya ucapan orang-orang Yahudi yang menyatakan Uzair binullah. Ucapan Nasrani bahwa Isa adalah putra Allah. Ucapan Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Dan masuk pula di dalamnya adalah ucapan-ucapan musyrikin yang menyatakan al-malaikatu banatullah, bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al-malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, mereka benar-benar akan memberikan tasmiyah terhadap para malaikat sebagai penamaan-penamaan wanita. Angel. Orang-orang kafir menyebut malaikat dengan angel yang seringnya dipakai untuk perempuan. Dan mereka meyakini bahwasannya malaikat-malaikat itu adalah banatullah. Ta'ala Allah ma yaquluna 'uluwan kabira. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari hal tersebut. Subhana ma suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disucikan Allah dari hal tersebut? Karena tidaklah keberadaan anak melainkan ada pasangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pasangan bagi Allah berarti ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu berpasang-pasangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tunggal, tidak ada setara baginya. Lam yakun lahu sahibah, Allah tidak memiliki istri. Dalam surat Al-An'am. Maka di saat kemudian seseorang menyatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil anak, baik anak laki ataupun anak perempuan, berarti dia telah secara tidak langsung menyatakan Allah memiliki tandingan. Bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah semuanya, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya. Ya. Tidak terkecuali Isa putra Maryam, tidak terkecuali Uzair, tidak terkecuali para malaikat. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk dan patuh di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kullu lahu qanitun. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi yang menciptakan dan mengadakan langit dan bumi di mana sebelumnya tidak ada, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi di mana mubdi yang mencipta. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah menetapkan satu urusan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar mengatakan kun. Jadi fayakun, maka terjadilah. Hanya dengan satu kata, ya. Satu kalimat, kun, dan tidak perlu untuk diulang. Ya. Di saat Allah menyatakan kun, jadi, maka jadi seperti itu. Ya. Tanpa harus diulang kedua kali. Kalau Syekh Sa'di, waqalu ai al-yahud wa nasara wal musyrikun. Dan mereka mengatakan, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Wa kullu man qala dzalik. Dan setiap orang yang mengucapkan hal tersebut. Ittakhadallahu walada. Allah mengambil putra. Bisa dikatakan dengan putra ataupun putri. Ya. Sama. Al-walad artinya bisa anak laki atau anak perempuan. Dan orang-orang musyrikin, mereka meyakini bahwasannya malaikat-malaikat itu adalah banatullah. Sehingga di sini al-yahud wa nasara wal musyrikun. Fanasabu ila ma la yaliqu bi jalalik. Maka mereka menisbatkan kepada Allah sesuatu yang sama sekali. La yaliq. Tidaklah pantas terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u kullal isaa'ah. Dan mereka telah berbuat buruk dan jelek kepada Allah dengan seburuk-buruknya. Wa dzalamu anfusahum, dan mereka mendzalimi diri-diri mereka. Kenapa? Karena tidak akan bisa mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka tidak bermadharat sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Ucapan tersebut tidak bermadharat, tetapi membawa murka Allah, dan itu bermadharat bagi mereka. Ya. Di saat kemudian sesuatu tersebut membawa kepada kemurkaan Allah, maka itu madharat kepada siapa saja yang dimurkainya. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada siapa saja, maka dia binasa. Dan karena hal tersebut tidak bermadharat kepada Allah sedikit pun dan justru akan membawa kepada kemadharatan mereka, maka saya menyatakan wadzalamu anfusahum, dan mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Jadi ayat ini padanya terdapat bantahan terhadap tiga kelompok manusia, dua ahlul kitab, Yahud dan Nasrani, dan satu dari kalangan musyrikin Arab, serta kelompok yang lain dari orang-orang yang menisbatkan kedustaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maha kuasa atas segala sesuatu, dan mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, termasuk daripada apa yang diucapkan oleh para hamba tersebut yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki putra, Allah memiliki anak, ya. Dan Allah melihat Allah Subhanahu wa taala tidak bersegera mengadab mereka, padahal itu mendatangkan kemurkaan yang sangat besar kepada Allah. Sehingga Syekh menyatakan wa huwa taala sabirun ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala bersabar atas itu semua, minhum, terhadap mereka. Qad haluma 'alaihim wa 'afahum wa razaqahum ma'a tanaqqusihim iya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berbuat lemah lembut kepada mereka, memaafkan mereka dan memberi rezeki mereka terus menerus dalam keadaan mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau menyatakan la ahad asbar ala adha sami'ahu minallah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar terhadap gangguan adha ya, yang dia dengar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun, tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar terhadap gangguan yang didengarnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Mereka menjadikan bagi Allah anak, mereka nisbatkan kepada Allah anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, sedangkan Allah terus memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan afiah kepada mereka, bukan membinasakan mereka. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata saya saat di berikutnya subhanah, maha suci Allah. Aitanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikun wadh-dhalimun mimma la yaliqu bi jalalihi. Yani maksudnya Allah dari segala sesuatu apa yang disifatkan oleh musyrikin dan orang-orang yang zalim, dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas baginya. Fasubhana man lahul kamal al-mutlaq. Maka maksudnya Allah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuh. Dari segala sisi. Alladhi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh. Yang tidak sedikit pun muncul padanya kekurangan. Tidak ada sedikit pun ya, naqs dari segala macam sisinya. Itulah kesempurnaan mutlak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam taqul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki istri, dan dia menciptakan segala sesuatu, dan dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Juga Allah menyatakan wa qalu taqadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tansakhul ardu wa takhirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka menyatakan bahwasanya Ar-Rahman memiliki anak. Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara kemungkaran yang besar. Hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung-gunung hancur luluh. Disebabkan karena ada orang yang menyatakan Allah memiliki anak. dan tidaklah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahmani 'abdan. Karena segala sesuatu di langit dan di bumi semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai budak hamba. Semuanya tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah sungguh telah menghitung dan memperhitungkannya dengan sematang-matangnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Dan di dalam surat Al-Ikhlas itu sangat jelas sekali bahwa Allah adalah huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha esa, maha tunggal, ya. Tidak ada yang setara dan tidak ada yang sebanding dengannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Segala makhluk semuanya bergantung kepada Allah. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidaklah ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang setara dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala la nadhira lahu wa la syadi. Allah tidak memiliki setara dan tidak ada yang serupa dengannya dari segala macam sisinya. Dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Ya, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Keberadaannya karena dicipta. Karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Dari sisi mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Karena tidak ada yang setara dengan Allah. Sedangkan sesuatu itu akan bisa beranak di saat terjadi hubungan antara sesuatu yang setara dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki setara, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak tentunya lahir dari sesuatu yang akan menjadi yang sejenis dengan sesuatu yang dia terlahir darinya. Dan itu adalah kemungkaran yang sangat besar dan perkara yang betul-betul sangat luar biasa besarnya dosa yang ditanggung oleh orang yang mengucapkan, perkara yang hampir-hampir menyebabkan langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung-gunung hancur luluh disebabkan karena ada orang yang begitu sangat berani dan lancang mengucapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki putra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, ya. Qala Allahu taala, Allah taala berfirman. Ya, ini hadis qudsi. Kadzabani Ibnu Adam walam yakul lahu dzalik. Ibnu Adam telah mendustakanku dan tidak sepantasnya bagi dia untuk melakukan itu. Wa syatamani walam yakul lahu dzalik. Dan Ibnu Adam telah mencelaku, mencaciku dan tidak sepantasnya hal tersebut baginya. Fa amma takdzibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Adapun pendustaannya terhadap diriku, yakni anggapan dia bahwasanya aku tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengembalikan dia sebagaimana sedia kala. Yakni pendustaannya maksudnya adalah mendustakan hari kebangkitan. Banyaknya manusia-manusia yang mendustakan hari kebangkitan. Qalu, mereka menyatakan, aidza kunna 'idzaman wa rufata a inna lama bu'utsuna khalqan jadida. Kalau kami sudah menjadi tulang belulang, hancur berserakan, apakah kemudian kami akan dibangkitkan menjadi makhluk yang baru kembali? Qul kunu hijaratan aw hadida. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Ya. Katakan, engkau mau menjadi batu, mau menjadi kayu, mau menjadi besi, mau menjadi apa saja. Atau perkara yang lebih berat daripada itu menurut anggapan kalian. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu. Fayaquluna man yu'iduna. Siapa yang akan mengembalikan kami menjadi kembali hidup seperti sedia kala? Qulillazi fatarakum awwala marrah. Ya tentunya yang menjadikan kamu di kali yang pertama. Kamu sebelumnya tidak ada, diadakan oleh Allah dan Allah mampu. Sebelumnya tidak ada saja diadakan, mampu apalagi yang pernah ada. Tentu keberadaan yang kedua tidak lebih berat daripada yang pertama. Mengadakan yang belum ada saja mampu, apalagi mengadakan kembali sesuatu yang pernah ada. Karena Allah menyatakan wa ahwanu alaih, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah untuk mengadakan dan mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Tayyib. Wa amma satmuhu, adapun telaan dan cacian Ibnu Adam kepadaku, iya ya. Faqauluhu li walad. Maka ucapan dia bahwasanya aku memiliki anak. Fasubhani, maka maha suci aku. An attakhidha sahibatan aw walada, untuk aku mengambil istri ataupun menjadikan anak. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya kembali kepada ucapan daripada Syekh Sa'di. Wa ma'aradihi liqaulihim aqamal hujjah wal burhan ala tanjihihi an dhalik. Dan bersamaan dengan bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan mereka, Allah tegakkan hujjah, Allah tegakkan burhan, bukti akan tersucikannya Allah dari hal tersebut. Faqal, maka Allah menyatakan ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ai jami'uhum milku wa 'abiduh, yakni seluruhnya itu adalah milik Allah dan hamba Allah. Ya tasarrafu fihim tasarruful malik bil mamalik. Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka sebagaimana pengaturan malik raja kepada hamba sahayanya. Wa hum qanituna lahu musakhiruna tahta tadbiri, dalam keadaan mereka tunduk patuh kepadanya di bawah pengaturannya. Fa idza kanu kulluhum abida muftaqirina ilai wa huwa ghaniyun anhum fa kaifa yakunu minhum ahad, apabila segala sesuatu semuanya itu adalah hamba Allah butuh kepadanya dan Allah tidak butuh sedikit pun kepada mereka, maka kemudian bagaimana ada di antara mereka seseorang yakunu lahu wala dan menjadi anak Allah? Wong semuanya adalah hamba. Wal walad la budda an yakuna min jinsi walidi, sedangkan anak tentunya tidak bisa tidak menjadi bagian daripada orang tuanya. Tuhan kalau punya anak berarti dia juga anak Tuhan. Li'annahu juz'un minhu, karena dia bagian darinya. Sehingga memang kalau benar Allah memiliki anak, berarti memang pantas untuk dipertuhankan. Tetapi apakah benar Allah memiliki anak? Kullau kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidin. Katakan jika seandainya Allah memiliki anak, maka saya yang pertama kali akan menyembahnya. Di dalam surat Zukhruf. Rasulullah SAW disuruh mengucapkan kalimat itu. Kalau Allah punya anak, maka katakan kepada mereka, saya yang pertama kali akan menyembahnya. Karena anak tentunya menjadi bagian daripada Tuhan. Wallahu ta'ala al-malikul qahir wa antum al-mamlukun al-makburun wa huwal ghani wa antumul fuqara fa kaifa ma'a hadha yakunu lahu walad. Allah Ta'ala Al-Malik, Maha Kuasa. Al-Malik Al-Qahir. Allah lah Raja yang Maha Kuasa. Sedangkan kalian Al-Mamluk. Kalian adalah yang dikuasai. Al-Maghurun. Ya. Yang dikuasai, yang dikalahkan. Yang diatur. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ghani. Allah Maha Cukup. Wa antumul fuqara, dan kalian adalah orang-orang yang fakir. Allah tidak butuh kepada kalian sedikit pun, sedangkan kalian tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar nafas kita saja ini kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara tentang masalah rezeki dan sebagainya. Jangan berbicara tentang masalah kekuatan dan sebagainya. Sekedar nafas kita, tarikan nafas kita, detak jantung kita, ini kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. yang dengannya kita bisa hidup. Kita tidak akan sanggup untuk bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nahnu mamlukun maghurun. Lantas bagaimana kemudian beserta ini semua kalian mengatakan Allah memiliki anak? Hadza min afdalil batil wasmaji. Ini tentunya merupakan sebatil-batilnya perkara dan sejelek-jeleknya perkara. Baik, kullul lahu qanitun. Semuanya kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kunut? Wal kunut nau'an. Kunut itu ada dua macam. Dalam penafsiran para ulama ya, banyak sekali penafsiran-penafsiran makna daripada qanitun. Ya, akan tetapi semuanya kembali kepada makna muti'un. Qanitun ini muti'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal ashal. Dan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sujud siapa saja di langit dan di bumi, sujud tau'an wa karha, baik dengan tau'an, sujud karena patuh seperti sujudnya orang-orang muslimin mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kepatuhan, ataupun karha, ataupun dengan paksaan. Wa dhilaluhum, dan dhilal yakni bayangan-bayangan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mereka tidak bersujud, tapi bayangannya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiat yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Walaupun orang-orang kafir jiwanya mereka tidak sujud, akan tetapi apa yang ada pada badan-badan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat menyuruh untuk badan-badan tersebut menjadi saksi-saksi atas perbuatan-perbuatannya, ya, karena manusia diberi kuasa untuk menggerakkan badan tersebut, sedangkan badan tersebut tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kuasa kepada manusia untuk menggerakkan badan-badan yang itu merupakan semuanya, ya, badan-badan tersebut semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan untuk digerakkan oleh manusia dengan diberi iradah dan diberi qudrah, diberi kehendak dan diberi kemampuan untuk menggerakkannya. Tetapi mereka akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Sehingga badan-badan tadi yantiqun, yatakallamun, berbicara ya terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing hamba, dan manusia akan mempertanggungjawabkannya. Ya. Yauma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut-mulut mereka terkunci, tidak bisa berbicara. Kemudian tangan-tangan mereka yang berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Demikian pula dulu tuhum, ya, kulit-kulit mereka juga berbicara. Di masa itu ma'alaina, kenapa kalian malah menjadi saksi memberatkan kami? Oh, lu antokonallahu ladhi antokokullah sih. Mereka akan mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara, mengizinkan kami berbicara. Jadi kulit-kulit badan kita ini berbicara di akhirat nanti. Di akhirat nanti orang-orang kafir tidak akan memiliki hujjah sama sekali. Walillahi hujjatun balighah. Allah memiliki hujjah yang sangat kokoh, sangat kuat. Apapun yang telah disiapkan oleh manusia sebagai hujjah di Allah Subhanahu wa taala di dalam dia melakukan berbagai macam kemungkaran ataupun kesyirikan dan kekufuran, maka semuanya dahidatun inda rabbih. Semuanya akan gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita persiapkan di dunia ini adalah amal soleh. Ya. Kalaupun kita melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan kalaupun kita melaksanakan berbagai macam dosa-dosa besar, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal. Jangan merasa memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada hujjah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti akan gugur seluruhnya. Wallahul musta'an. Wal qunut naw'an. Dan qunut itu ada dua macam. Qunut 'am, yang pertama adalah qunutun 'amun, yakni ketundukan yang bersifat umum. Wa huwa qunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khaliq, yakni ketundukan makhluk seluruhnya di bawah pengaturan Sang Pencipta. Segala sesuatu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, apakah dia pengin kemudian sakit? Ya penginnya sehat terus, tetapi dia tetap jatuh sakit. Karena yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala, badan mereka di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ya. Kehidupan dan kematian Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya semuanya. Walaupun mereka kafir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak beriman kepadanya, akan tetapi badan mereka tidak bisa lepas daripada pengaturan Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang tersandung, dia terpelanting. Jatuh dia. Karena itu memang merupakan demikian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Segala sesuatu di alam semesta ini semuanya tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Bukan hukum alam. Alam tidak memiliki hukum, ya. Bahkan alam itu mahkum dan bukan hakim. Sehingga tidak bisa disebut hukum alam. Alam ini dihukumi, yakni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuasai. Segala sesuatu berdasarkan daripada apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu di dunia ini menjadikan asbab musabab, sebab akibat. Sebab akibat semuanya dilakukan berdasarkan sebab akibat. Dalam keadaan Allah mampu untuk menjadikan sebab akibat tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Ya. Allah jadikan api itu panas sebab akibat. Orang yang menyentuh api maka dia akan terbakar, sebab akibat. Tetapi di saat Allah jadikan api itu dingin, jadi dia dingin. Karena Allah yang mengaturnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sifat-sifat daripada segala materi dan unsur yang ada di alam dunia ini. Ya. Maka katakanlah misal bom, ya, sebab akibatnya bom itu akan meledak dan hancur segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan bom dengan kekuatan tertentu. Hatta nuklir sekalipun. Itu sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi. Maka di saat kemudian pemilik dan pengatur sebab akibat menjadikan misalnya bom nuklir tidak meledak, yang tidak akan meletus. Sehingga di dunia ini siapa saja yang dekat dengan Allah, fala ghalibalah, tidak akan bisa ada yang mengalahkan. Siapa yang dikuatkan oleh Allah, pasti dialah yang menang walaupun dia sendirian. Ya. Sehingga kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya untuk kemudian tunduk dan patuh kepada Allah, kembali kepada syariatnya, dan akan menjadi orang-orang yang mulia dengan sebab hal tersebut. Ya. Karena segala sesuatu di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah. Kullullahu qanitun. Kullahu qanitun. Persenjataan dan sebagainya itu hanyalah segala sesuatu yang tidak ada nilainya. Karena itu adalah benda-benda mati. Sehebat dan secanggih apapun senjata, ya, man waru algan istilahnya. Ada orangnya dibalik daripada senjata tersebut. Kalau orangnya bukan orang yang memiliki akidah dan kekuatan kokoh, maka dia akan mudah untuk dikalahkan. Maka di saat kemudian seseorang hanya berbekal pisau dapur katakanlah, tetapi dia memiliki etika dan akidah yang kuat kokoh, bisa mengalahkan berbagai macam kekuatan yang ada di atas muka bumi ini biiznillah. Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Sufyan, seandainya saja aku tidak memiliki untuk memerangi kamu kecuali sapu lidi ini, saya akan perangi kamu dengannya. Akidah. Kekuatan yang sangat kokoh di dalam jiwanya. Keyakinan bahwa Allah bersamanya akan menghancur luluhkan segala sesuatu. Kenapa? kullun lahu qanitun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan yang am. Ya. Qunutun amun, ketundukan yang am. Kemudian yang kedua, wa khasun, qunutun khasun, ketundukan yang khusus, wa huwa qunutul ibadah, dan itulah qunutul ibadah. Ketundukan ibadah. Fanaul awal kama fi hadhil ayah. Maka macam yang pertama adalah sebagaimana dalam ayat ini. Kullu lahu qanitun, yakni ketundukan yang umum sifatnya. Wa na'udzani kama fi qaulihi ta'ala. Adapun ketundukan yang khusus adalah sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian salat dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitin, khashiin, khadi'in. Pemakal, kemudian Allah menyatakan, badi'us samawati wal ard ay khaliquhuma ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma ala ghair mithalin sabiq. Pencipta langit dan bumi, langit yang tiga lapis dan bumi dengan berbagai macam isinya, semuanya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaliquhuma ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma. Allah menciptakan keduanya dengan, yakni secara di mana Allah Subhanahu wa taala mengkokohkannya dan membaguskannya, yakni menyempurnakannya penciptaan tersebut. Ala ghair mithalin sabiq, dengan tanpa adanya contoh sebelumnya. Dengan tanpa ada contoh sebelumnya ini terambil dari kalimat badi. Karena memang demikian, ya. Kalimat badi di makna mubdi, yang artinya adalah muhtari ala ghair mithalin sabiq, yang mengadakan tanpa ada contoh sebelumnya dan tanpa ada materi sebelumnya, itu namanya badi. Kalau sudah ada contoh atau dia membuat sesuatu dengan materi yang sudah ada, maka yang seperti ini tidak disebut badi. Badi adalah mencipta yang sebelumnya tidak ada, dicipta dan diadakan tanpa ada contoh-contoh sebelumnya. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala perkara, ya, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah hanyalah sekedar mengucapkan jadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Yang hal tersebut menunjukkan akan kesempurnaan daripada qudrah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah hanya sekedar mengucapkan kun, satu kata, maka jadilah sesuatu tersebut. Tidak butuh untuk diulang pada kalimat kun berikutnya. Terjadi persis seperti apa yang dikehendaki, tanpa ada sedikit pun kekurangan padanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusannya apabila menghendaki sesuatu, dia hanya sekedar mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Juga Allah menyatakan, innama qauluna li syai'in idza aradnahu ay yaqula an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna, sungguhnya ucapan kami, li syai'in, terhadap sesuatu, idza aradnahu, jika kami mengendakinya, an naqula lahu kun fayakun. Kami hanya sekedar mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah ia. Juga Allah menyatakan, wa ma amruna illa wahidatun kalam himbil basar. Tidaklah urusan kami kecuali hanya satu kali, dengan kalimat kun, satu kali, dan terjadi kalam himbil basar, hanya seperti kedipan mata. Seketika. Kalam hendil basar. Seorang penyair menyatakan, idza ma aradallahu amran fa innama yaqulu lahu kun qaulatan fayakunu. Idza ma aradallahu amran fa innama. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu perkara, maka hanyalah yaqulu lahu kun qaulatan. Maka Allah hanya mengatakan kepadanya kun, satu kata, fayakunu, maka jadilah suatu itu. Dan ini juga memberikan tanbih, ya, bahwasannya penciptaan daripada Isa, ya, itu hanyalah dengan kalimat kun saja. Dengan satu kalimat kun, maka terjadi. Jadi perkaranya bukan begitu sangat rumit, begitu sangat berat, begitu sangat aneh, begitu sangat mukjib. Tidak. Perkaranya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi manusia mungkin pandangannya bagaimana seorang anak lahir tanpa bapak. Ini berarti anak Tuhan. Tidak. Allah tegaskan di sini bahwasanya perkara itu segala sesuatunya hanya sekedar Allah katakan kun jadilah. Allah menyatakan inna matala Isa indallahi kama tali Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti permisalan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah katakan, jadi maka jadilah ia. Kalau Isa diibadai disebabkan karena dia lahir tanpa bapak, tentu Adam lebih berhak untuk diibadai. Karena dia ya ada tanpa keberadaan ibu dan bapak. Ya. Semestinya itu lebih mengagumkan lagi daripada keberadaan Isa. Seandainya logika yang berbicara. Wallahul musta'an. Wala yusta'sa 'alaihi wa la yumtana minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya yusta'la fala yusta'sa, tidak akan dimaksiati dari sisi kun tadi itu, ya. Perintah Allah kun, tidak akan ada yang bisa untuk kemudian tidak tunduk terhadap perintah Allah kun tadi. Disuruh jadi kemudian tidak jadi. Wala yumtana minhu, dan tidak bisa ada satupun yang menahannya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Di saat Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, maka pasti terjadi. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi disebabkan karena diizinkan dan diperintahkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, ya, ditakdirkan oleh Allah terjadinya. Adapun segala sesuatu yang tidak terjadi disebabkan karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya. Bukan karena Allah tidak mampu untuk menjadikannya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.